ku naikkan syukurku, Yesus, atas perbuatanmu. Tak terbayangkan hidupku tanpa penyertaan setiamu. Sejak dulu, sekarang dan selamanya, oh kau, oh hanya engkau yang ku sanjung dan sembah selama hidupku. Kan mengakuimu di setiap langkahku, berjalan bersamamu. Ku naikkan syukurku, Yesus, atas perbuatanmu. Bayangkan hidupku tanpa penyertaan setiamu. Sejak dulu, sekarang dan selamanya, oh kau, oh hanya engkau yang ku sanjung dan sembah selama hidupku. Kan mengakuimu di setiap langkahku, berjalan bersamamu. Selama hidupku, kan mengakuimu di setiap langkahku, berjalan bersama kau. Oh, hanya engkau yang ku sanjung dan sembah selama hidupku. Kan mengakuimu di setiap langkahku, berjalan